hendaknya kita hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki masih di dalam kebaikan, masih di dalam keselamatan, mengambil i'tibar, ibrah, pelajaran dari kejadian-kejadian yang telah menimpa haula, menimpa saudaranya, menimpa sebagian umat manusia ini, untuk jangan sampai ujian dan bala tersebut menimpa di saat kita lalai, di saat kita jauh dari ibadah, dan bahkan wal'iyadu billah di saat kita sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar, ambillah pelajaran dari kejadian-kejadian itu wahai orang-orang yang berakal. Segala kejadian yang kita rasakan, kita lihat, kita saksikan di alam dunia ini bukan kejadian semata alam. Alam semata. Tetapi semua yang terjadi ini adalah datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagian musibah itu diperuntukkan sebagai azab bagi orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah, dan bala atau ujian itu pada diri orang-orang yang beriman dijadikan sebagai kebaikan-kebaikan. Allah Subhanahu wa taala ketika menghendaki sebuah kebaikan dari kita seorang yang beriman, dan kebaikan itu enggak akan dicapai dengan ibadah kita. Ibadah kita ini lambat, ibadah kita ini sedikit, tetapi Allah pengen angkat derajat kita. Maka dari itu di antara kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan ujian dan musibah tadi sehingga kita bersabar dan kita akan mencapai tingkat yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk kita. Ini jika ujian itu menimpa hamba-hamba yang beriman. Sehingga Rasul alaihi salatu wasallam di dalam sebuah hadis menyatakan ajaban li amril mukmin. Orang mukmin itu setiap perkaranya menakjubkan. Idza asabathu dharra isyakara sabara fa kana khairun lah. Jika menimpanya kejelekan, musibah, ujian, bala, maka dia sabar. Dan sabar ini baik untuknya. Wa idza asabatum sarra'i syakara fa kana khairun lah. Dan apabila menimpa kepada mereka kenikmatan-kenikmatan, mereka pandai bersyukur. Dan itu juga baik buatnya. Baik. Dan yang demikian itu pula akan semakin menambah keimanan orang yang beriman dari kejadian-kejadian yang mereka saksikan di zaman mereka, dan sebagai bentuk pembuktian dari Allah Subhanahu wa taala dan janji-janji Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang beriman atau bagi mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bencana demi bencana yang hadir itu sudah terjadi pada masa yang lalu. Kita ingat dan kita baca penjelasan maupun langsung di dalam Al-Qur'an bagaimana kisahnya kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Ketika mereka hidup dengan kesyirikan dan mereka ridha dengan kesyirikan, menolak dakwah tauhid, menolak dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam, padahal mereka itu berada di atas kenikmatan yang nyata, tetapi mereka kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga kenikmatan itu Allah rubah menjadi bencana air bah. Mungkin kalau saat ini adalah tsunami, Bahkan anaknya beliau pun sendiri menyatakan, sa'awi ila jabalin yu'simuni minal ma, wahai bapakku, tidak mungkin bencana banjir ini akan menghabiskan kampung kita. Jikalau banjir ini nantinya datang dengan besar, saya akan naik gunung, yang mana gunung itu akan menjagaku dari musibah ini, kata anak. Tapi apa yang terjadi? Di saat banjir itu melanda, tidaklah yang di atasnya melainkan hancur. Kapan terjadi bencana itu? Ketika kesyirikan sudah mulai merajalela. Dan bahkan anehnya, kesyirikan ini dijadikan sebagai budaya, dijadikan sebagai sebuah ya keharusan, dan sebagian mereka menilai harus dilestarikan karena ini diantara kekayaan budaya. Subhanallah. Kita ingat pula dan kita baca pula peringatan Allah Subhanahu wa taala tentang kisahnya Nabi Lut. Ini negeri Sodom yang penduduknya mendatangi sejenis mereka. Laki-laki mendatangi jenisnya, perempuan mendatangi jenisnya. Dan kemaksiatan ini sudah merajalela di negeri itu. Ya. Dan tidak ada penyeru yang mereka taati, melainkan akan mereka benci, mereka usir. Apa kata Allah? Falamma ata amruna ja'alna 'aliyaha safilaha. Tatkala sudah datang takdir kami dan mereka terus menerus di atas kemaksiatan mereka, kami jadikan atas bumi itu di bawah dan di bawahnya di atas, ditenggelamkan mereka di muka bumi. Jadi kejadian-kejadian seperti ini bukan kejadian biasa. Bagi orang yang beriman, kejadian seperti ini akan menambah keimanan mereka. Nah, dan musibah-musibah yang melanda ini karena sebab hasil buah karya perbuatan mereka sendiri. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni sebagian apa yang dikerjakan, niscaya kita akan binasa di muka bumi ini. Maka oleh karena itu, apa yang terjadi jangan sampai membuat iman dan akidah kita luntur. Ketika mulai ada kabar yang menyebar bahwasanya lempengan bumi bergerak ke Pulau Jawa, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hanya menjadikan kabar-kabar itu sebagai kabar semata, tidak mereka yakini. Nah, jangan sampai kemudian kita kalut sampai tidak bisa tidur, sampai harus pasang tenda di luar rumah. Kenapa lempengan semakin bergerak? Tidakkah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan tidaklah segala musibah yang terjadi melainkan karena sebab perbuatan kalian, dan Allah mengampuni sebagian besarnya. Baik. Jadi mudah-mudahan tentunya apa yang kita lakukan terkhusus di siang hari ini atau ibadah-ibadah yang lain, zikrullah, salawat, siam dan lain sebagainya, di antara bentuk tolak bala kita. Yang seharusnya azab tadi Allah Subhanahu wa taala turunkan di daerah kita, di negeri kita, namun tercegah, masih terhalangi dengan sebab adanya orang-orang soleh yang mau memperingatkan manusia. Orang-orang soleh yang masih mau memberikan amar ma'ruf nahi mungkar kepada manusia. Karena apa? Karena orang-orang yang soleh apabila mereka sudah tidak punya kepedulian dengan lingkungan. Ada kemaksiatan dibiarkan, ada kejelekan cuma dipandang kemudian berlalu tanpa diingkari, baik dengan lisan, baik dengan kekuatan, baik dengan hati, maka disinilah azab itu akan segera ditimpakan. Sebagaimana Rasulullah menyebutkan di dalam hadisnya, "Idza fu'ilat fikumul ma'asi," apabila di tengah-tengah kalian sudah merajalela kemaksiatan, sudah menyebar sebagaimana menyebarnya wabah, "Wa antum a'azzu wa amna," sementara kalian kaum muslimin itu punya kekuatan, kalian mampu untuk mencegah, tetapi kalian tinggalkan, kalian tidak mau mencegah sementara kalian mampu, kalian tidak mau mengingkari sementara kalian bisa, "illa ammahumullahu ta'ala bil iqab," melainkan ya Allah akan ratakan iqabnya. Jadi kalau seorang yang soleh tadi tinggal di negeri yang penuh dengan kemaksiatan, dia pun akan terkena adabnya. Disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, gempa bumi tidak pernah terjadi pada masa Rasul. Walaupun ada sebagian yang menyatakan hadis, tetapi hadisnya ini dhaif sekali terjadi, tetapi Rasulullah mengatakan, "Uskuni," diam. "Diamlah kamu wahai bumi, belum saatnya kamu untuk bergetar." Tapi hadis ini dhaif. Demikian juga zamannya Abu Bakar, belum sampai riwayat adanya gempa bumi, goncangan-goncangan. Ya, kenapa? Masih banyak orang-orang soleh, masih banyak yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Baru setelah zamannya Umar bin Khattab terjadi gempa sekali di Jaziratul Arab. Gempa di zamannya Umar, yang tentunya zaman beliau sudah banyak firqah-firqah sesat, firqah-firqah dolalah, kesyirikan-kesyirikan. Ya. Kemudian setelah gempa terjadi, Umar naik mimbar, memberikan nasihat-nasihat bagi kaum muslimin tentang pentingnya tauhid, pentingnya ibadah, dan lain sebagainya dari perkara yang perlu untuk dinasihatkan. Kemudian di akhir khutbah tadi, Umar bin Khattab menyatakan, "La in adat marrah thaniyah la usakinukum fiha." Sungguh demi Allah, kalau seandainya setelah ini ada gempa lagi, saya enggak akan mau tinggal bersama kalian di negeri ini, kata Umar. Ini menunjukkan segala musibah, gempa dan lain sebagainya, itu hasil dari kejelekan orang-orang yang meninggali bumi tersebut. Nah, dan diizinkan pula bumi ini untuk bernafas, dan nafas bumi itu adalah ini, gempa. Kita tidak menyatakan di sana seperti ini, di sini seperti ini, tetapi ibroh yang ada demikian. Jadi pentingnya kita dengan kejadian yang terjadi ini semakin menambah giatnya ibadah, semakin menambah sadarnya bahwasannya dunia ini tidak seberapa. Nah, apalah diri kita, kekuatan kita, jika Allah sudah berkehendak. Apabila Allah sudah tidak suka dengan kita, hancurlah kita. Jadi ketika kita dakwah kepada manusia, janganlah engkau takut karena manusia. Karena sehebat apapun manusia, tidak akan bisa mencelakakan siapapun kecuali dengan kehendak Allah. Dan kalaupun celaka paling 1-2 orang, tetapi kalau Allah sudah berkehendak untuk mencelakakan manusia, sekian ribu orang, kampung hilang, negeri hancur, binasa, ya, tidak akan tersisa apa-apa lagi. Nah, jadi dengan adanya kejadian yang terus ya beruntun, dari mulai saudara kita yang di Lombok, NTB, kemudian pula di Palu, yang mana antara jarak kedua tempat ini sangat jauh. Sebelum kejadian ini, orang Palu tidak berpikir akan terjadi musibah sedahsyat ini, tidak berpikir mereka. Lombok dan Palu itu jauh, ya, dibelah oleh laut. Justru yang terdekat itu Jawa. Nah, tapi apalah daya manusia. dirasa mereka aman dari makar, tiba-tiba datang makar Allah ketika lalai. Bahkan diceritakan kabar saat itu mereka sedang merayakan melarung sesajen, ya, atau yang disebut dengan nomini perayaan. Kalau di Jawa itu satu suro di pantai selatan, ya, dan tempat-tempat yang kita huni rata-rata ada yang demikian. Padahal di Palu itu bagian dari tanah yang sangat subur di Palu itu, ya. Bahkan sebagai simbol-simbol wisata, baik di Lomboknya atau di Palunya. Sehingga kita sebagai seorang mukmin semakin banyak mengambil iktibar bagaimana dulu zamannya siapa yang disebutkan dalam Al-Quran, Ratu Saba, atau yang dikenal dengan Bilqis. Yang sebenarnya enggak ada nama perempuan dengan nama Bilqis, enggak ada, cuma ma'rufnya seperti itu, ya. Di sana itu adalah ungkapan dari negeri-negeri yang sangat subur makmur, ya, di Saba itu. Sampai sekarang masih ada parit-paritnya, tonggak-tonggak kerajaannya. Di samping negeri Saba itu ada parit-parit mengalir, pokoknya indah, indah sekali. Tidak ada yang kekurangan di situ penduduknya. Tetapi ketika mereka menjadi penyembah matahari, ya, dan menolak dakwah, apa yang terjadi? Allah habiskan. Saba yang tadinya subur, makmur, ya, segala di situ yang diperlukan ada, tidak kekurangan penduduknya, Allah habiskan menjadi padang yang tandus. Sampai tanaman pun tidak mau muncul di situ, tidak mau tumbuh, kecuali sidr yang tidak bermanfaat atau pohon-pohon berduri yang tidak bermanfaat, tidak bisa dimanfaatkan. Apakah yang demikian kejadian semata? Bukan. Atau kejadian alam biasa? Bukan. Karena sebab, ya, ula-ula penduduknya. Kalau zaman Rasulullah alaihissalatu wassalam, musuhnya satu, siapa? Kafir harbi, kafir yang memerangi kita, jelas. Tapi kalau masa kita ini musuhnya banyak, alam ini menjadi musuh kita, ya. Karena bumi ini pun tidak mau ditinggali oleh orang-orang yang bermaksiat, ya. Bumi ini akan bernafas, dan nafas bumi itulah goncangan-goncangan yang dahsyat ini. Ketika kapan? Ketika penduduknya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping musuh-musuh kufar yang terus membinasakan akidah-akidah kita. Dan itu di antara bala. Sebab datangnya bala, baiknya kesyirikan dan kebid'ahan. Tahun ini berapa banyak muncul kejelekan. Syiah kembali menancapkan taringnya. PKI, ateis dengan ateisnya sudah mulai muncul. Ahmadiyah dengan kesesatannya sudah mulai berani tampil kembali tahun ini. Dan sekian kejelekan LGBT, ya, yang mulai dibela, dilegalisasikan, Allah marah. Dan sekian banyak kedzaliman-kedzaliman. Baik. Oleh karena itu Ahlu Sunnah, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa istiqomahkan dengan sunnahnya, dengan akidahnya, dan mudah-mudahan tentunya tempat yang kita tinggali dijauhkan dari bala yang kita tidak mampu untuk menanggung, dari ujian yang tidak mampu untuk kita lewati. Oleh karena itu tidaklah hari-hari ini, melainkan kita harus mulai waspada dengan dosa kita, dengan maksiat kita, dan terus berusaha kita berpikir, bertaubat, dan banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang disyariatkan. Ketika musibah datang, segera bertaubat, menuju kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fiik. Kita sampai apa pembahasannya? Sampai mana siapa yang ikut ders? Nggak ada. Ini kitab panah baru. enggak pamer ya. Jadi tandanya enggak ada. Halaman yang Hah? Hah? Ada yang mengiringi salat. Hajat yang mengiringi salat. Adar, adar sudah. Salat-salat sunah rawatib. Jumat sudah ya? Salat Jumat sudah. Salat rawatib. Salat tatawu berarti. Ini berarti belum yang tak sampaikan tadi Jumat belum. Hah? 84. Baik. Kita masih pada bab yang ke 5. Salat tatawu. Salat tatawu bab yang kelima, masalah yang keempat. Jadi bab yang kelima tentang seputar salat-salat sunnah apa saja. Itu juga penting untuk kita ketahui sehingga salat-salat yang kita kerjakan ini tentunya sesuai dengan sunnah. Karena mungkin sebagian kita masih banyak yang enggak tahu ketika melihat orang sholat ini sholat apa sih? Kok ada orang sholat terus misalnya? Ya ini juga penting. Artinya ketika kita dalam posisi tidak tahu itu sholat apa dan kita tidak mengerti, itu diantara prinsip seorang muslim itu apa? Al-manah, menahan diri. Jangan sampai kita ibadah enggak ngerti. Kenapa? Hukum asal ibadah itu dilarang. Al aslu fil ibadati al mana'. Asal hukum ibadah itu dilarang. Sholat dilarang, puasa dilarang. Ya. Kecuali apa? Ada dalilnya. Berbeda dengan musibah apa? Dengan adat. Kalau adat, hukum asalnya boleh. Semuanya silakan dilakukan. Asalnya boleh, jadi gak usah tanya apa hukum adat istiadat seperti ini, asalnya boleh. Ya, kalau kita gak tahu. Silahkan, adat istiadat yang ada di lingkungan kita, masyarakat kita itu asalnya boleh-boleh saja. Kecuali nanti jika adat istiadat itu ada penyelisihan agama, ada kesyirikan, ada mukhalafatu syariah, menyelisih agama kita, baru kita katakan adat istiadat ini syirik, ini haram. Tapi kalau agama asalnya tidak boleh, kita tidak boleh sholat. Kalau tidak tahu, jangan ikut-ikutan. Itu ada orang sholat dua rakaat sunnah. Saya mau ikut sholat, ikut-ikutan tidak boleh. Sholat apa coba? Mungkin dia sholat sunnah 2 rakaat, dia ada sebabnya, tapi kita ikut-ikutan, mau sholat apa? Itu ikut-ikutan dia. Kayaknya kok pantas kalau ikut-ikutan, enggak boleh, enggak usah sholat. Karena asal kita itu enggak dibebankan apa-apa, sampai datang perintah. Ada perintah, silahkan, enggak ada, duduk. Sehingga kata para ulama, tidurmu di atas sunnah lebih baik daripada sungguh-sungguhmu bukan di atas sunnah. Atau sungguh-sungguhmu di atas kebid'ahan. Baik. Kita masuk insyaallah pada masalah yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimahullahu taala al-mas'alatu ar-rabi'ah fi adadi rawatib. Masalah yang keempat tentang bilangan rawatib. Ada berapa salat rawatib itu? Dan kapan saja dilakukan? Qala war rawatibu jam'u ratibah. Rawatib itu kata jamak dari rotibah. Wazannya mafa'ilu rawatibu. Wahiyad da'imah al-mustamirroh, yaitu artinya adalah terus dan tetap. Ini kalau dari sisi bahasa. Tetapi rawatib sudah dinisbatkan kepada sholat sunnah yang mengiringi sholat. Wahiyat tabi'ah lil faraid, sholat-sholat ini mengikuti sholat-sholat fardu. Wafa'idatu hadhihi rawatibi, dan faedah rawatib ini, annaha tajburul khalala wa naqsa alladhi yaqa'u fil faraid, yaitu untuk menutup celah dan kurang yang terjadi dalam sholat fardu. Kama madha bayanuhu, sebagaimana telah terjadi apa berlalu penjelasannya. Kemarin kita nukilkan dari ucapan Syekh Rabi hafizahullahu taala wa ra'ahu min kulli su'in wa makruh, bahwasanya ratibah atau salat-salat tatawwu, salat sunnah itu seperti suar, pagar dinisbatkan kepada rumah yang akan menjaga rumah tersebut dari asariqah, pencurian. Jadi maling, pencuri, itu sebelum membobol pintu, dia akan bobol pagar dulu. Kalau pagarnya jebol, dia akan bobol pintu. Ya. Jadi kalau pagarnya kuat, maka rumahnya akan aman. Tapi kalau pagarnya tidak kuat, atau tidak ada pagar sama sekali, pencuri ini langsung akan tembus ke pintu rumah. Apa maksudnya? Ketika seseorang hanya mencukupkan sholat fardu saja, dia tidak mau sholat sunnah, atau meringankan sholat sunnah, ada ya sholat, gak ada ya wis. Artinya kan pagarnya ini kan lemah. Nah, ketika nanti masuk di situ masa-masa malesnya, masa-masa futurnya, namanya ibadah itu kan mesti ada yang males. Satu saat mesti males. Ya cuma repotnya kalau males terus, itu penyakit. Kalau sesekali males itu wajar lah, kita manusia. Sahabat saja terkadang seperti ini. Kadang malas, nggak bisa semangat terus, susah. Ya, jaga semangat ini susah. Tapi kalau jaga malas nggak usah dijaga, datang sendiri. Itu anehnya. Kalau semangat ini butuh dijaga, tapi kalau malas nggak usah dijaga, datang sendiri dan awet biasanya. Maka ibadah itu sedikit, continue, istiqomah dan terus tingkatkan. Sedikit bisa istiqomah, naikkan sedikit, istiqomah. Sedikit, terus jadinya kalau langsung bel naik. Jadi kalau langsung naik, jatuhnya juga sakit. Buah bles, entah kemana, tenggelam. Kata beliau, nah seperti itu, ketika rasa malas itu datang, minimal yang diserang itu yang sunnah kita. Yang wajib tetap aman. Kenapa? Paling-paling kalau pas malas yang ditinggalkan rawatib. Wajibnya tetap jamaah, jamaah, jamaah, jamaah. Tapi kalau dia tidak punya sunnah, biasanya ketika sudah malas, sholatnya di rumah. Itu pun diakhirkan waktunya langsung nembus ke pintunya. Itu pentingnya sholat-sholat sunnah, ibadah-ibadah sunnah. Baik. Tetap tadi dijaga istiqomahnya sedikit, continue, lebih baik. Ada cerita kisah sedikit dari sahabat. Alhamdulillah, saat itu beliau keluar rumah seraya berkata, nafaqah alhamdulillah, nafaqah alhamdulillah, alhamdulillah telah menjadi munafik, alhamdulillah ini telah jadi munafik. Terdengarlah Abu Bakar, lishtakul ya alhamdulillah, kenapa kamu katakan kayak gitu, ada apa sama kamu? Alhamdulillah pun bertutur, ya Abu Bakrin, kunna idza kunna 'inda nabi sallallahu alaihi wasallam yudzakiruna bil jannati wan nar ka'anna rayal 'ain wa idza raja'na min indi afasna al azwat wal aulad wad dayaat nasina katsira. Abu Bakar, bagaimana alhamdulillah ini enggak nifaq, enggak jadi munafik? Kita kalau sedang di hadapannya Rasul, Rasulullah menyebutkan surga, Rasulullah menyebutkan neraka, seakan-akan keduanya itu di pelupuk mata. Jadi semangat kami. Seakan-akan besok ini kita kiamat, besok ini kita surga, besok lagi neraka, semangat kita terus. Tapi ketika sudah selesai majelis, kita pulang, gaul lagi sama istri, yang diceritakan beda lagi. Bergaul lagi dengan teman-teman pekerjaan, yang diceritakan beda lagi. Bergaul lagi dengan pekerjaan, beda lagi pemikirannya, pengen apa? Pengen hidup lama, pengen ini, pengen itu. Lupa semua tadi, bukankah itu nifak? Ya, Abu Bakar pun, idza kunta kadzalik fa ana na'am. Kalau kamu kayak gitu, saya juga kayak gitu nih, gimana? Saya juga nifak ini. Abu Bakar mengatakan, fa idza namtalik ila nabi. Kalau gitu kita pergi ke nabi, kita tanya. Keadaan kita ini munafik bukan ya? Tanya sama Rasul. Sampai di hadapan Rasul diceritakan sekian ya Rasul. Segini begini wahai Rasul. Rasulullah pun tersenyum dan mengatakan, "Idza kuntum tadumuna 'ala ma takununa 'indi la safahatkumul malaika." Kalau seandainya kalian itu terus menerus keimanan kalian seperti pas kalian di hadapanku, malaikat turun ngajak salaman. Ya, salut dengan kalian. Orang kok semangatnya masya Allah. Seumur hidup semangat, enggak pernah malas-malas. Hah? Ada yang kayak gitu seumur hidupnya semangat? Apa banyak malasnya? Hah? Banyak malasnya. Kita aku ya, jantung enggak usah diem, kelihatan mukanya. Muka-muka malas. Kadang-kadang semangatnya juga ada. Sama kok kita juga sama. Kalau seandainya kamu kayak gitu, malaikat itu turun ngajak jabat tangan kamu, salut dengan semangatmu. Walakin sa'atan sa'ah, tetapi sesaat-sesaat. Ya, sadidu wa qaribu, pelan dan tepat. Pelan itu ringan dan tepat, cocok dengan sunnah. Seperti itu. Tetapi semuanya sesuai dengan kemampuan kita. Ringan menurut antum beda dengan ringan menurut saudara antum. Antum membandingkan dengan yang lain puasa Senin Kamis itu ringan biasa. Tapi bagi antum luar biasa puasa itu. Ya, puasa sehari aja rasanya setengah mati. Kan ringannya kita kan beda-beda. Hah? Sebagian yang lain sedekah satu juga ringan, tapi bagi antum ya, setengah mati juga sejuta itu. Hah? Ngumpulin dari 100 per bulan sejuta, waduh mikir dulu ini, nanti dulu. Nah, jadi ringan itu binisbat ya, binisbah ke siapa mau dinisbahkan, beda-beda sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jangan melampaui batasan sehingga nanti antum cepat lemes. Orang itu kalau melampaui batas enggak kuat. Kuat sesaat. Coba antum angkat berat 1 kilo. Sejam kuat? Kuat 1 kilo, apalagi yang suka fitness. Ya. Tapi bagi antum ya yang enggak biasa ngangkat 1 kilo, berat sekali. Ya. Kemudian ngangkat yang 10 kilo. Ya paling kuat 5 menit. Nah, setelah itu jatuh. Jatuhnya pun bukan jatuh ditaruh gini, jatuhnya dilepas. Ya, terkapar. Ngangkat mau 50 kilo, ngangkatnya enggak kuat apalagi ya mau enggak apa mau bertahan. Ya, demikian juga kapasitas kita masing-masing. Jadi semuanya menyesuaikan apa kadar masing-masing. Nah, dengan terus ilmunya meningkat, imannya meningkat, ibadah insya Allah akan meningkat. Jadi ibadah itu tidak memperhatikan badan besar atau badan kecil, tidak. Ibnu Mas'ud itu terkenal dengan syak yang sangat kecil, syaknya itu. Sempat ditertawakan sama para sahabat. Ini punya betis kok kecil banget. Apa kata Rasul? Betisnya Ibnu Mas'ud ini jika ditimbang dengan gunung Uhud, maka akan lebih berat betisnya. Seperti itu. Jadi inilah posisi kita. Jangan lama-lama, kalau malas ya, kalau semangat dijaga. Qala rahimallahu taala war rawatibu jam'u ratibah, sudah. Wa adadu rawatibi asru raka'atin. Dan jumlah rakaat rawatib itu 10. Ini hitungan beliau, nanti ada lagi hitungan 12. Wahiyal maqura fi hadits Ibnu Umar. 10 bilangan ini, 10 rakaat ini semua tercantum dalam hadits Abdullah bin Umar. Hafitu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini qabla dhuhri. Aku menghafal dari Rasul salat-salat rawatib, sunah rawatib 2 rakaat sebelum zuhur. Wa rak'ataini ba'da dhuhri, 2 rakaat setelah zuhur. Ini salat yang punya qabliyah dan punya ba'diyah. Qabliyah salatnya ada, ba'diyah salatnya ada, zuhur. Wa raka'ataini ba'dal maghrib. Dan 2 rakaat setelah maghrib. Berarti sebelum maghrib itu enggak ada rotibah. Enggak ada rawatib. Jadi kalau kita niatkan rawatib sebelum maghrib, ini menyelisih apa, tidak sesuai sunnah. Karena enggak ada rawatib sebelum maghrib. Tapi kalau mau sholat-sholat saja silahkan, boleh. Ya, kalau mau sholat-sholat saja boleh. Tetapi kalau dinisbatkan ada rawatib sebelum maghrib, tidak ada. Misalkan antum masuk sholat tahiyatul masjid atau sholat wudu atau sholat setelah adzan, labas. Tapi ini bukan rawatib. Wa raka'ataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya, berarti qabliyah isya tidak ada. Sebelum isya tidak ada sholat rawatib. Jadi kalau misalkan kita duduk dari maghrib sampai isya kajian misalkan, nah setelah adzan kita tidak usah sholat. Kenapa? Kalau kita niatkan rawatib, tidak ada rawatib sebelum isya. Nah ada setelah isya. Jadi kalau duhur ada qabliyah, ada ba'diyah, maghrib hanya ba'diyah, isya juga ba'diyah setelah sholat. Wa raka'ataini qabla al-ghadat, dan 2 rakaat sebelum ghadat, ya ini subuh, sebelum subuh fajar. Kanat sa'atun la adkhulu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam fiha, dan waktu itu adalah waktu yang aku tidak masuk menemui Rasul pada waktu itu. Abdullah bin Umar siapanya Rasul? Kalau dibahasakan kita, Abdullah bin Umar siapanya Rasul? Ipar. Karena apa? Kakaknya Hafsah menikah dengan Rasulullah. Fahadatsatni Hafsah annahu kana idza tala'al fajru, maka menceritakan kepada kami saudari Hafsah, saudara saya, kata Abdullah bin Umar, bahwasanya beliau apabila muncul fajar, wa adzanal muadzin, kemudian seorang muadzin mengumandangkan adzan, shalla rakaatain, beliau salat 2 rakaat. Ini salat fajar. Nah, di sini dipahami salat fajar itu setelah adzan. Adzan yang mana yang kita pakai? Adzan masjid terdekat. Antum biasa salat di mana? Oh, di situ ya, adzan situ yang antum pakai. Bukan adzan yang di sana. Ya, adzan yang jauh, bukan adzan yang biasa antum salat di situ. Itu yang kita pakai. Hadis rawahu muttafaq alaih, Bukhari Muslim. Ini jika berpatokan dengan hadis ini, sholat rawatib cuma ada 5. Jadi setiap satunya 2 rakaat, jadi 10 rakaat. Wa yata'akkadu lil muslim ayu hafidho ala thintai asyarata rakaatan, dan ditekankan kembali kepada setiap muslim untuk menjaga 12 rakaat. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin muslim yusalli lillahi ta'ala fi kulli yawmin 12 rakaatan illa banallahu lahu baitan fi aw illa buniya lahu baitun fil jannah." Tidaklah ada seorang hamba muslim yang dia salat untuk Allah di setiap harinya 12 rakaat kecuali Allah bangunkan untuknya rumah, atau akan dibangunkan untuknya rumah fil jannah, di surga. Masya Allah. Tidak hanya kita berlomba-lomba pengen bangun rumah di dunia, tetapi juga hendaknya kita berlomba-lomba untuk bangun rumah di surga. Terkadang dunia ini banyak melalaikan kita, apalagi kalau sudah campur baur tadi. Serasa yang ada sedikit, serasa yang ada ini kurang. Kita lihat hikmah yang di Palu kemarin, berapa ya T ya hitungannya, yang hilang Allah telan, tidak ada manfaatnya sama sekali. Ini menunjukkan bahwasanya apa yang kita miliki ini sama sekali gak bisa menjaga kita, dan hakikatnya bukan milik kita, status saja. Ini milik bulan, STNK tulisannya, namanya misalkan Fajar, ini statusnya saja, hakikatnya milik Allah. Kapan Allah ambil? Ya, maka dikatakan orang yang sabar itu, kata Allah, "Alladzina idza asabatuhum musibah," kalau tertimpa kepada mereka musibah, "inna lillah," sesungguhnya kami ini milik Allah, "wa inna ilaihi raji'un," dan apa yang kami punya juga milik Allah, dan kembali semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan harta hakiki kita adalah harta yang sudah kita sedekahkan, yang sudah kita sedekahkan, yang sudah kita berikan, itu yang asli dan hakiki. Nah, demikian juga masalah ini, amal ibadah kita. Ya, terus ditingkatkan, diperbaharui. Minimalnya istiqomah dengan yang ada. Minimalnya istiqomah dengan yang kita miliki. Wahiyal asrul madhkuratu sabiqan. Yang 12 itu mana saja? Yang 10 disebutkan yang di atas. Yang 10 yang di hadis Abdullah bin Umar, "Illa annahu yakunu qabla dhuhri arba'u raka'atin," melainkan satu salat atau dua rakaat sebelumnya tidak disebutkan. Kapan itu? 4 rakaat sebelum duhur. Ya, kalau tadi kan cuma 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur. Nah, sekarang ditambah 1. 4 rakaat sebelum duhur, 1 rakaat 2 rakaat setelah duhur. Jadinya 12. Faqad zada Tirmidzi fi riwayati haditsi Ummi Habibah al-Madhi, dan Al-Imam Tirmidzi menambahkan lagi dalam hadis yang disebutkan oleh atau diriwayatkan oleh Ummu Habibah al-Madhi. Ini juga menunjukkan perempuan pun juga tidak boleh kalah dalam ibadah. Demikian juga kita sebagai orang kepala keluarga, jangan sampai juga melupakan mereka dalam ibadah. Nah, misalkan seperti ini mudahnya, kita cari ilmu, ya sempatkan mereka juga mencari ilmu, diajak mencari ilmu, diberikan kesempatan kita antarkan untuk duduk di majelis ilmu. Jangan maunya soleh sendiri. Soleh aja berangkat sambil marah-marah, "Saya ini muta'alim loh," itu sapu-sapu sendirian di rumah, "saya lagi sibuk muta'alim." Jangan, enak aja istri suruh beresin rumah, antum ta'alim, ya sok sibuk gitu loh ta'alimnya. Taklim di sini cuma duduk sok sibuk, kadang ngantuk-ngantuk sampai sini. Ya. Nah, beresi dulu di rumah, bantu minimalnya kalau mereka tidak diajak karena misalkan ada anak kecil nggak bisa, kalau taklim berat nantinya, ya antum beresi rumah lah minimal. Jangan, "saya mau taklim," berangkat pagi-pagi, itu masih mampet dulu ngobrol. Ya, jangan, ajak semuanya pintar. Baik. Demikian juga bagi mereka untuk mencari ilmu, karena para sahabiat pun mereka adalah para perawi ilmu, dan bahkan istri beliau Aisyah termasuk peringkat 2 dalam meriwayatkan hadis terbanyak, Aisyah. Baik. Arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum duhur, waraka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah duhur. Ini tambahannya. Waraka'ataini ba'dal maghrib, ini sudah di atas tadi, dua rakaat setelah maghrib, warakaatain ibadal isya, rakaatain setelah isya, warakaatain qabla salatil fajr, dan dua rakaat sebelum salat subuh. Tambahannya hanya satu atau satu dua rakaat sebelum duhur. Jadi yang tadinya cuma dua menjadi empat rakaat, dua kali salam. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Sunan Tirmidzi. Ya minimalnya yang 10 tadi saja kalau berat. Minimalnya 10 tadi. Ya dijaga. Diminimalkan lagi sebelum subuh. Dijaga juga minimal. Ya maksimalnya semampunya. Pokoknya jangan sampai kalau kita punya kesempatan dilewatkan. Jangan. Orang enggak diberi kesempatan sama diberi kesempatan kan beda. Kita ketiduran misalkan, yaitu orang enggak diberi kesempatan. Tapi kalau kita ingat terus kita enggak mau melakukannya, itu artinya kita sudah diberi kesempatan kemudian kita sia-siakan. Rumah lo ini di surga lo. Rumah di surga bukan rumah kaplingan. Rumah di surga. Kaplingan paling 100 200 paling apa? Paling lebar itu udah kita udah bingung nyapunya. Iya kan? Antum punya rumah segede lapangan bola misalkan. Antum sanggup? Itu antum injek semuanya? Antum tidur di situ semuanya apa cuma satu kamar? Satu kamar aja. Ya. Itu pun kalau kasur antum kasur yang sofa besar, kadang-kadang paling inoak yang setengah meteran sama dua meteran. Kalau dipetakan. Inoak mending gabus biasa yang cepat kepes itu. Sama kita dulu juga dikontrakan, tenang aja sama nasibnya. Dikitin nyamuk. Rumah di surga. Nasallahu taala, ya nasallahu taala lidzalik, dan kita memohon untuk itu. Baik. Wa lima thabata fi sahih min hadits Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yada'u arba'an qabla dhuhri wa raka'ataini qabla al-ghadat. Lanjutannya. Dan apa yang telah tetap dalam sahih dari hadis ibunda kaum mukminin Aisyah, wanita yang paling dibenci oleh kaum Syiah beliau ini. Jadi kalau ada tempat kajian misalkan dan dia adalah bagian yang mencela Aisyah, itu adalah diantara akidahnya kaum Syiah. Syiah itu nggak bisa dibedakan dengan pakaian, ya, nggak bisa. Yang bisa membedakan kita dengan mereka adalah akidah mereka. Jadi kalau kita nggak ngerti akidah Syiah, ya, maka kita akan, ya, berbahaya. Beliau berkata, dahulu Nabi alaihi salatu wasalam tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum duhur, ya, dan 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sebelum subuh. Maka di sini tentunya ketika kita diberikan kesempatan ambil sebanyak-banyaknya. Sambil nunggu iqamah daripada bengong, ya, ini masih ada kesempatan, selesai salam masih ada waktu sholat lagi. Jadi ketika musim sholat, artinya musim to'at, artinya ketika kita dalam waktu-waktu to'at, dalam kesempatan-kesempatan to'at, itu ambil semua keto'atannya. Jangan diselubungi yang lain. Misalkan kita sekarang kajian, setelah kajian kita mau sholat duhur. Nah ini kan kita sekarang lagi waktu-waktu sholat nih, waktu-waktu ibadah, pakai semuanya untuk ibadah. Jangan sampai enggak. Kenapa? Kalau kita sudah keluar masjid ini, kita kembali ke rumah kita, belum tentu kita bisa ibadah. Jadi jangan sampai ketika waktu-waktu taat itu sudah di hadapan mata, kita lewatkan. Ya. Kita misalkan masih ada sholat sunnah 2 rakaat qobliyah duhur misalkan. Tapi kita pakai buat yang lain. Eman-eman kan? Sudah kita ada kesempatan, waktunya ada, fokusnya ada. Kenapa? Terfokus sekarang ini kita. Nah, sebagian menyatakan di antara turunnya azab itu ketika seseorang diberikan kesempatan ibadah tidak fokus. Jadi menyia-nyiakan musim taat, waktu-waktu taat. Beda kalau kita tidak punya kesempatan misalkan lagi di jalan. Ya, ini enggak punya kesempatan kita untuk baca Quran, enggak punya kesempatan kita untuk sholat. Nah, itu sesuai dengan yang dimudahkan. Tapi kalau kita sudah dimudahkan, didudukkan pada waktu yang lapang, tempat yang baik, gunakan sebaik-baiknya. Nah, wa akidu hadhihi rawatib, dan yang paling ditekankan, dikuatkan dari rawatib-rawatib yang 12 atau yang 10 tadi, rakaatul fajri, 2 rakaat sebelum subuh. Sampai-sampai dikuatkannya 2 rakaat sebelum subuh ini, kalau kita sesekali kesiangan, itu boleh dikerjakan setelah subuh. Asalnya kan kita tidak boleh sholat sunnah kan, setelah subuh sampai apa, keluar matahari, ya, terbitnya matahari, kemudian mau di situ sholat suruk atau sholat duha. Tapi satu ini diperbolehkan. Kapan? Ketika dia punya kebiasaan sholat sunnah qobliyah subuh, suatu saat dia kesiangan mendapatkan sholat subuhnya, maka dia boleh sholat qobliyahnya ba'diyah subuh, setelah subuh. Tapi jangan tiap hari, jadi bid'ah nanti. Antum mau ngubah waktu itu namanya. Nah, jangan tiap hari. Wahuma sunnat al-fajri al-qabliyah, dan 2 rakaat itu adalah 2 rakaat sunnah fajar qabliyah yang tempatnya sebelum subuh. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Rakaat al-fajr itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi orang yang masya Allah bisa istiqomah pada satu amalan ini, ya dialah yang mendapatkan kebaikan dunia secara hakikat. Ya, 2 rakaat yang kita lakukan dengan rutin mengalahkan kekayaannya orang-orang kaya di dunia. Kalau orang kaya belum tentu memiliki apa yang terbaik di dunia ini. Kenapa? Setiap sesuatu ada yang di atasnya. Dan puncaknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walikauli Aisyah radhiyallahu taala anha an hataini raka'atain, dan juga berdasarkan dengan hadis Ummul Mukminin Aisyah tentang kabar 2 rakaat ini, walam yakun yada'uhuma abadan. Rasulullah itu enggak pernah meninggalkan selama-lamanya 2 rakaat ini. Masyaallah. Akhrajahul Bukhari bi raqam 1159. Selesai. Nah, itu diantara jumlah atau bilangan sholat rawatib yang kita kerjakan. Lah Jumat kok nggak dimasukkan? Sebagian menyatakan ya Jumat yang ngikuti duhur. Setelah Jumat boleh 2 rakaat, boleh apa? 4 rakaat. Yang tidak boleh itu kalau ngulang sholat duhur 4 rakaat. Karena di daerah Jawa, khususnya Semarang ya, Solo kesana, Baki, itu penduduknya punya kebiasaan selepas sholat Jumat itu komat lagi sholat 4 rakaat duhur. Ini haram hukumnya. Ya, tidak ada sholat duhur setelah sholat Jumat. Jumatnya pengganti duhur itu. Ya, Jumat itu pengganti duhur itu. Adapun yang dimaksudkan 4 rakaat setelah Jumat itu bukan sholat duhur, tapi sholat sunnahnya, ya 2 rakaat salam, 2 rakaat lagi salam, atau 2 rakaat di masjid, 2 rakaatnya di rumah kalau sempat. Kalau tidak sempat di masjid, wis. Pokoknya kita itu kalau sudah sampai rumah ibadah itu susah. Ya, tidak mungkinlah kita sibuk sholat, istri kita suruh kerja, iya kan? Suruh beres-beres, tidak mungkin. Tidak mungkin kita sibuk baca Quran, anak-anak kita mau mandi terserah, yang enggak terserah, yang penting saya ibadah baik. Tidak baik antum, bukan contoh yang baik. Ya, anaknya masih cicak-cicuk, antum ganteng sendiri langsung baca Quran. Ini bapak model apa kayak gini? Ya. Anaknya enggak mandi, ingusan. Ya. Masa sholat, masa baca Quran enggak boleh? Boleh baca Quran, silakan. Enggak ada yang larang. Tapi kan waktu-waktunya harus dilihat. Zaman Rasulullah itu ada 3 orang yang dinasihati Rasulullah, saya pengin sholat selamanya, malam gak mau tidur. Saya pengen puasa ngebleng, gak mau buka. Satu lagi, saya gak mau nikah. Saya mau ibadah. Apa kata Rasul? Ana atqakum lillah. Aku ini orang yang paling bertakwa kepada Allah dari kalian. Dan yang paling baik dari kalian, saya puas, saya buka dan puasa, saya tidur dan sholat, saya nikah, ya, bahkan dengan 9. Apa kata Rasul? Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yang tidak suka dengan sunnahku ya enggak bukan bagianku. Nah, seperti itu. Barakallahu. Jadi gunakan waktu-waktu ibadah itu sebaik-baiknya. Kenapa? Kalau sudah di luar waktu itu sulit kita untuk ibadah. Jadi Jumat sama dengan Ba'diyah atau Qobliyah Duhur. Sebagian menyatakan kalau untuk Jumat khusus boleh ditambahkan Ba'diyah Duhur itu 4 rakaat. Sebagian menyatakan 2 rakaat. Itu persisiannya ringan luas insyaallah. Atau mau 2 rakaat silakan, mau 4 rakaat silakan. Tidak masalah. Selama masing-masing tentunya ada tuntunannya. Baik. Kecuali di saat safar ya. Di saat safar ini kita tidak perlu sholat rawatib. Rasulullah kalau safar meninggalkan sholat rawatib. Wong yang wajib aja suruh diringkas. Yang wajib suruh diringkas. Yang sunnah tentunya gugur. Kecuali 2 rakaat sebelum subuh. Itu jika bisa kita kerjakan, silakan kerjakan walaupun ketika safar. Kalau yang lainnya gugur. Tetapi pahala kita masih mendapatkan pahala sholat. Ya. Kalau kita punya kebiasaan baik, tatkala mendapatkan udzur, kita akan terus mendapatkan kebaikan pahala itu. Man safara aw maridha kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha. Barang siapa yang sakit atau safar, akan ditulis untuknya pahala yang dia lakukan ketika dia mukim dan ketika dia sehat. Jadi waktu sehat kita itu, jika kita giatkan ibadah, ketika sakit atau safar, tetap pahalanya seperti itu. Masya Allah. Jangan dibolak-balik. Sehat gak mau ibadah. Kalau sakit mikirin ibadah. Terus kapan ya saya bisa sholat. Saya pengen lagi sholat. Sehat saya gak pernah sholat. Gayanya kalau sakit pengen sholat. Nah, saya tuh pengen puasa ini. Tapi saya lagi mah berat. Kira gak mah gak mau puasa. Kayak itulah manusia. Nah kebanyakan action. Baik, barakallahu fiik. Qala rahimahullahu taala, selesai ya salat rawatib. Pokoknya itu. Ya, jadi 10 silakan yang itu juga ada dasarnya, mau ditambahkan menjadi 12 dengan menambahkan 2 rakaat setelah duhur juga boleh. Selebihnya enggak ada salat rawatib. Kalau mau niatkan salat, salat mutlak saya, salat bebas waktunya. Jadi sholat sunnah itu ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Kalau mutlak itu silahkan kerjakan kapan saja, lagi apa saja. Yang terpenting jauhi tempat waktu yang dilarang. Subuh sampai matahari terbit, ya. Kemudian ketika zawal matahari pas di tengah. Kemudian badal asar sampai maghrib itu jauhi kalau mau sholatnya sholat mutlak. Tapi kalau yang muqayyad, yang terikat dengan sebab dan waktu, maka silahkan kerjakan sesuai dengan sebab-sebab itu. Kalau tidak ada sebab, ya enggak usah dikerjakan. Kalau tidak tahu ini sholat apa, tidak usah sholat. Kalau dulu, ya kita, atau kita semuanya lah, giat ibadah, tidak ngerti ilmunya, pas masuk masjid lihat ada orang sholat. Sholat apa itu ya? Pengen sholat ah? Nah, itu tidak usah, kalau tidak ngerti tidak usah. Kita berprinsip, berpedoman dengan kaidah tadi, asal muasal ibadah itu tertahan, dilarang sampai kita tahu perintah dan dalil. Enggak tahu dalilnya enggak usah ibadah. Ya berarti kita enggak usah belajar Ustaz, biar enggak ibadah-ibadah. Enggak bisa. Antum akan dituntut nanti. Loh, bodoh kan udzur? Iya, kalau antum tinggal di pelosok kali apa Irian Jaya sana udzur. Antum tinggal di Karawang kok. Ya, enggak ada udzur loh. Iya, di mana-mana ilmu sekarang itu radio, bisa majalah, bisa taklim ada. Antum bodoh enggak udzur. Jadi bodoh yang udzur itu bodoh yang sama sekali tidak ada wasilah untuk cari ilmu. Di radio tidak ada, majalah tidak ada, bodoh, udzur. Tapi kalau dalam keadaan semuanya ada, kemudian tidak mau cari ilmu, enggak udzur. Seperti itu. Baik, itu ringkasan atau masalah yang keempat tentang seputar salat rawatib. Jadi kita ulang dari mulai subuh saja, qobliyah subuh, qobliyah duhur. Itu yang ada qobliyahnya, subuh sama duhur saja. Asar, qobliyah asar. Jadi yang ada qobliyahnya cuma tiga, subuh, duhur, asar. Ini ada qobliyahnya. Yang ada ba'diyahnya juga tiga, duhur, maghrib, dan isya. Yang tidak ada ba'diyahnya maghrib dan isya. Maghrib dan isya tidak ada ba'diyahnya. Subuh, duhur, asar ada ba'diyah, ada qobliyah. Ya, benar banget. Ngetes saja antum biar awas. Kalau connect langsung salah berarti, berarti connect tadi. Jadi kalau yang ada qobliyahnya tiga, subuh, duhur, asar. Yang tidak ada qobliyahnya maghrib isya. Ya. Yang tidak ada ba'diyah subuh, asar, duhur ada? Ada. Maghrib? Ada. Sama apa? Isya. Baik. Itu. Qala al-mas'alatul khamisah, masalah yang kelima. Hukmul witri wa fadlihi wa fadluhu wa waqtuhu. Hukum witir, keutamaan witir dan waktu witir. Nah. Qala hukmuhu sunnatun muakkadah. Witir itu hukumnya sunnah yang ditekankan. Apa maksudnya? Jika hendak dikerjakan, silahkan dan dapat pahala. Jika tidak dikerjakan, boleh dan tidak berdosa. Nah, inilah yang dimaksud dengan definisi atau hukum dari sunnah, hukumnya. Atau dari kata lain, mustahab. Ini hukumnya. Sedikit kita supaya paham yang belum mengerti dan semakin paham yang mengerti. Sunnah itu ada istilah fikih, ya ada istilah nas. Kalau yang dimaksudkan adalah sunnah Rasul, ya maka di situ yang dimaksud adalah sumber hukum. Di situ ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Tetapi kalau yang dimaksud sunnah dalam bab fikih adalah hukumnya. Mau dikerjakan silahkan dan berpahala, tidak dikerjakan silahkan, tidak berdosa. Nah, istilah yang berkembang kita sayangkan itu ini, hukum sunnah ini di masyarakat itu. Jadi gak ngerti pembagian sunnah tadi. Sunnah ketika dimutlakkan itu dibawa kemana, ketika diikat mau dibawa kemana. Kalau dimutlakkan, sunnah yang dimaksud sumber hukum, setara dengan Al-Quran. Di situ ada wajib, ya. Di situ ada empat hukum, lima hukum tadi. Tapi kalau sunnah yang diikat dengan fikih, yang dimaksud itu hukumnya. Dan yang berkembang di masyarakatnya, makna hukum fikihnya ini. Jadi ketika kita katakan jenggot itu sunnah loh, apa yang terbersih di benak mereka? Kerjakan boleh, enggak boleh. Jadi antum harus dirubah. Jangan ngomong jenggot ini sunnah. Kalau sama orang yang enggak ngerti loh ya. Kalau sama antum paham sunnah itu maksudnya apa? Ajarannya Rasul, wajib hukumnya. Katanya sunnah, gitu kan? Kok wajib? Sunnah ya sunnah, wajib ya wajib. Dirubah berarti katanya. Ini sunnah Rasul loh. Kalau antum mungkin paham maksudnya apa? Wajib walaupun sunnah wajib. Ya. Karena kita enggak menginginkan kalimat sunnah ini hukumnya. Cuma kalau mereka, loh tadi katanya bilangnya sunnah kok wajib? Mumet saya kan. Antum juga mumet, gimana ya ini? Iya ya. Ah, gitu kan. Antum yang kejebak sendiri, jebakan Batman. Bikin sendiri kejebak sendiri. Ya. Nah. Baik. Dirubah ini syariat. Gitu aja. Kalau dia katakan sunnah apa enggak sunnah? Wajib. Soalnya kalau dia ngomong sunnah, langsung tadi katanya sunnah tadi kan enggak apa-apa saya. potong misalkan, nggak berdosa kok. Nah itu, jadi salahnya definisi yang berkembang di masyarakat itu kadang meremehkan sunnah. Jadi ketika masyarakat menolak awal sunnah ini, ya kita anggap wajar. Kenapa? Pemahaman sunnah itu di kalangan mereka ya itu, kita nggak bisa menekan kecuali kita rubah dulu nih opininya atau persepsi mereka tentang sunnah. Oh ternyata yang paham ya kayak antum-antum yang paham, alhamdulillah. Dari mereka-mereka yang tadinya bodoh yang disaring ya antum di sini. Nah, yang ngerti, oh ternyata sunnah itu dua toh, iya. Yang satu sumber hukum, satu adalah definisi hukum. Jadi kadang kita salah melafatkan, ditangkap mereka juga salah. Ya. Kita harus mengikuti sunnah Rasul. Iya kan namanya sunnah, diikuti boleh enggak boleh. Mereka salah enggak? Dari sisi ini mereka enggak salah, wong sunnah menurut mereka itu kok. Berarti antum yang salah menyampaikan. Ya. Ini adalah ajaran Islam. Dirubah. Kadang antum kan salah melafatkan ya. Ya mereka pahamnya kayak gitu aja. Itu yang terjadi. Antum juga baru tahu kan sebagian. Baik. Terkadang kita berdakwah kepada masyarakat umum itu harus ngerti bahasa mereka dan pemikiran mereka itu kemana sehingga kita bisa menyampaikan dengan tepat. Bahasa-bahasa na'am lah itu juga mereka bingung. Dikit-dikit habis khotbah na'am, mereka na'am apa lagi? Ada yang dijuluki ini Ustaz Na'am. Satu lagi ini Ustaz Thayyib. Habis ngomong Thayyib. Tadi kok Thayyib. Anak dulu juga bingung, ada Ustaz yang ngomong Thayyib lagi. Apa sih Thayyib itu? Gak ngerti bahasa Arab. Dikit-dikit Thayyib, dikit Thayyib. Apa sih sebenarnya? Penggalan kata atau penguat kata gitu loh. Ya kalau Cilacapan kan jan-jan gitu. Kalau orang Jawa ya toh, iya toh. Gitu. Kalau Sunda apa? Tak kira itu, penguat kata itu. Nah itu juga kadang mereka tidak dimengerti. Tapi kadang kita salah persepsi. Sedikit bisa na'am, wah biar dibilang pinter bahasa Arab, na'am terus dikeluarkan. Mereka juga bingung, na'am ini apa ini? Nah gitu. Jadi harus melihat kondisi mad'u kita siapa. Kalimunas ya bima ya'rifun, bicara kepada manusia dengan apa yang mereka pahami. Seperti bicara dengan orang yang sudah paham ya, bicaranya harus baik, bagus sesuai dengan keterangan. Tapi kalau bicara dengan yang tidak bisa ya harus sesuai. Apa tadi? Lupa nih. Apa? Witir. Hukum witir sunnah mu'akkadah, sunnah yang ditekankan. Nah, kita merujuk ke definisi hukum sunnah, apa dikerjakan silakan, berpahala tidak dikerjakan juga silakan, tidak berdosa. Tapi ini tekankan, kerjakan. Hatta alaihi Rasul alaihi salatu wasalam wa raghaba fihi. Ditekankan oleh Rasulullah dan dihasung. Faqala sallallahu alaihi wasallam innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu ganjil dan suka dengan ganjil. Mutafaq alaih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ya ahlul Qur'an, ya ahlul Qur'an, autiru fa inna Allah witrun yuhibbul witra. Wahai para ahli Al-Qur'an, pembaca Al-Qur'an, witirlah kalian. Sesungguhnya Allah itu ganjil dan suka dengan yang ganjil, dengan yang witir. Ini diantara apa dasar hukum kalau witir itu adalah sunnah mu'akkadah, nggak wajib. Yang ketiga ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Syalbani. Wa waktuhu, sekarang waktunya kapan waktu witir itu? Ma baina salatil isya'i wa salatil fajri bi ijma'il ulama. Waktunya witir itu waktu di antara sholat isya dan sholat subuh. Itu waktu-waktu witir. Ini dengan ijma para ulama. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, karena hal ini pun didasari dengan perbuatan beliau sendiri. Wa li qaulihi, dan juga dengan ucapan beliau, innallaha amaddakum bisolatin hiya khairun lakum min khumrin na'am. Salatul witri ma baina salatil isya ila tulu'il fajr. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memendangkan untuk kalian, memanjangkan untuk kalian dengan salat. Dan salat ini lebih baik bagi kalian dari onta merah, dari perhiasan yang mewah di dunia ini. Sebagian menyatakan kumurunani mobil yang kendaraan yang paling zain, yang paling bagus, yaitu sholat witir yang waktunya memanjang dari selepas isya sampai sebelum subuh. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wal Hakim. Wa qala al-Albani sahihun. Beliau mengomentari hadis ini sahih, duna qawlihi tanpa ucapannya, hiya khairun lakum min khumrin na'am. Jadi lafaz ini sahih, tetapi enggak ada lafaz hiya khairun lakum min khumrin na'am. Jadi innallaha amaddakum bi salatin salatul witri, ma baina salatil isya ila tulu'il fajri. Itu lafaz yang sahih. Fa idza tala'al fajru fala witra. Kalau sudah terbit fajar, enggak ada witir lagi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, salatul lail matna matna. Fa idza khasyya ahadukum as-subha shala raq'atan wahidah, tutir lahu ma qad shalla. Salat malam itu dua-dua. Dua rakaat salam, dua rakaat salam. Salat lail, qiyamul lail, tahajud, itu dua-dua kalau malam. Apabila takut salah satu dari kalian datang waktu subuh, maka sholatlah satu rakaat saja, sholat witir. Kalian witir dengannya apa yang telah kalian lakukan dari sholat-sholat yang lalu. Ya. Jadi diantara yang diajarkan oleh Rasulullah, bolehnya kita sholat witir dengan satu rakaat saja. Jadi misal kita bangun malam, pengen membiasakan diri sholat tahajud, 13 rakaat tidak mampu, 11 rakaat tidak mampu, maka silahkan satu rakaat, dua rakaat tahajud ditutup dengan satu witir. Ringan kan? Ya, terus seperti itu. Mau bangun lagi, cuma dua rakaat sama satu witir, enak. Mau bangun lagi, cuma dua rakaat dengan satu witir, jadi apa? Enak. Terterangsang pengen ibadah lagi. Ibadah itu kalau sesuai dengan porsi, pengen. Ya, tapi kalau sampai muntah, mau lihat itu sudah muntah juga, padahal belum makan. Contoh misalkan antum ini pecinta bakso, makan sampai 5 mangkok dihabiskan sekali, besok mau makan tuh blenger dulu. Aduh, ndaklah, ndak cukup. Apalagi kalau sampai apa? Keracunan. Ya, lihat itu sudah ndak kuat. Tapi kalau porsinya pas. Ya, sekarang beli bakso setengah. Indil-indilnya cuma 2. Besok lagi, aduh kok enak banget ya. Kurang puas. Besok lagi pengen, besok kayak gitu terus, istiqomah pengennya. Tapi kalau sekali 5 mangkok, mungkin seminggu antum gak kuat makan dulu, udah blenger dulu. Ya. Demikian juga ibadah. Antum sekali ibadah 11 atau 13, mau bangun 11, nanti dulu. Udah kebayang padahal antum belum sholat itu. Ya. Nah. Tapi kalau cuma 2 sama 1, ringan. Soalnya masih bisa tidur. Ya. Istirahat. Itu enak. Istiqomahkan, ringan, enteng, gampang, tambahkan 2 2 1. Terus gitu. Biasanya kalau udah mencapai 2 2 1 nanti kembalinya ke 1 2, 2 1 lagi, terus kayak gitu. Naik. Iya kayak gitu naik. Jadi seperti itu memang ibadah itu. Tapi kalau sudah dia tambah sedikit porsinya nanti akan terbiasa. Ya, itu namanya pengen melatih, menaikkan. Ya. Seperti itu. Baik. Fa idza tala al-fajr fala witra li qawlihi na'am ila akhirih. Fa hadza dalilun ala khuruji waqtil witri bi tulu'il fajri. Hadis ini sebagai dalil tentang keluarnya waktu witir itu dengan keluarnya apa? Subuh. Datangnya waktu subuh. Qala al-Hafidz Ibnu al-Hajar wa asraha minhu ya'ni fi dalalah, dan yang lebih jelas dalam hal dalil ma rawahu Abu Dawud wan Nasa'i Wasahahu Abu Awanah wa ghairuhu, diriwayatkan Abu Dawud, Nasa'i, dan disahihkan oleh Abu Awanah dan yang lain. Anna bin Umar yaqul, Ibnu Umar berkata, "Man shalla minal lail falyaj'al akhir salatihi witran." Barang siapa yang salat malam, maka hendaknya mengakhiri, menutup salatnya dengan witir. Ya. Dan witir itu boleh langsung sekali, dibagi. Misalkan pengen witir 3 rakaat, boleh 2 rakaat satu salam. Boleh 3 rakaat satu salam, boleh 3 rakaat dengan 2 salam. 1, 2 salam. Atau boleh 5 rakaat sekalian. Ya. 5 rakaat terakhir salam. Ini semuanya dibaca semuanya. Enggak ada tahiyat awal. Ya, sebagian yang enggak paham sampai jadi polemik dari sampai sekarang, mereka meyakini salat witir itu ya enggak boleh 3 rakaat, enggak sah katanya. Kenapa? Kayak salat maghrib. Nah, dia enggak paham. Ya, kalau salat maghrib itu kan ada tahiyat awal. Kalau witir tidak ada, nggak pakai tahiyat. Langsung fatihah surat, fatihah surat, fatihah surat, tasyahud akhir, salam. Ini sampai sekarang ini. Ya, tiap Ramadan mesti ada khilaf. Padahal boleh. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'mur bidzalik, karena Rasulullah memerintahkan. Fa idza kana al-fajru faqad dhahaba kullu salatil lail wal witr. Kalau sudah mulai masuk subuh maka sudah hilang waktu untuk witir juga. Nukilan beliau disebutkan dalam Fathul Bari juz 2 halaman 557. Qala wa salatul witri akhirul lail afdal minhu fi awalihi, salat witir di akhir malam lebih baik dari awal malam. Jadi kalau kita bisa yakin bisa bangun, maka salatnya di akhir malam saja. Dan ini betul-betul sangat sulit ya, sangat sulit. Perlu butuh pembiasaan dan paksaan. Ya, apalagi kalau momen seperti ini mudah dipaksa. Ingat gempa aja antum kalau pas bangun malam. Ingat gempa wudu. Salat itu ringan. Ya, ingat musibah. Kalau salat malam ini salat yang paling sulit. Ya, paling sulit kecuali yang dimudahkan. Lakin yustahabbu ta'jiluhu awalul lail liman dhanna annahu la yaqum akhiral lail, tapi boleh disegerakan di awal malam bagi siapa yang ya dia sangka tidak akan mampu nantinya bangun di akhir malam. Misalkan siangnya kelelahan, kerja, capek, ya silahkan witir setelah isya, mau tidur tuh witir dulu. Wa ta'khiruhu liman dhanna annahu yaqum akhirul lail, dan mengakhirkan tentunya bagi siapa yang mampu untuk bangun di akhir malam. Dan ibadah itu di antara kunci suksesnya itu diniati. Yang pertama. Jadi setiap ibadah yang kita lakukan itu kunci pertamanya diniati, diniati. Ya. Itu yang penting. Niati ibadahnya. Orang itu kalau niatnya setengah-setengah itu maju mundur. Antum pengen pergi misalkan. Niatnya setengah-setengah. Ya akhirnya apa adanya gitu loh. Niatnya setengah-setengah, mau-mau enggak gitu, malas. Tapi kalau diniati bismillah, bangun pagi, anaknya dibangunkan, dimandikan. Ya, karena pulang kampung, persiapan, kenapa diniati? Bismillah. Jadi ada dorongan. Ya, kesemangatan. Tapi kalau enggak diniati subhanallah berat sekali. Demikian juga saat malam ini. Antum kalau enggak ada niat dari awal sulit bangunnya. Oh, dasarnya enggak niat kok. Tapi kalau niat insyaallah mudah. Nah, menjaga niat ini yang sulit. Mungkin tadi malam antum niatnya sekali pengin salat tahajud, besok belum tentu niatnya ada. Ya. Besok belum tentu niatnya ada, maka di sini menjaga niat itu penting. Jadi enggak hanya niat untuk Allah semata, tapi amalan ini kita niati untuk dikerjakan. Ya, yang kedua tentunya ikhlas untuk Allah. Selain meniati mengerjakan perbuatannya ini diniatkan juga untuk Allah. Ya. Baik. Wa salatul witri akhirul lail afdhalu lillah. Lima rawahu Jabir radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal. Ya, hal ini berdasarkan dengan apa yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Jabir ibni Abdullah, bahwasanya Rasulullah bersabda, qala man khafa alla yakum min akhiril lail falyutir awwaluhu. Barang siapa yang takut tidak bisa bangkit bangun di malam hari, hendaknya dia witir di awalnya, hendak tidur. Wa man tama'a ayyakuma akhirul lail falyutir akhirul lail. Barang siapa yang berhasrat pengin dan mampu untuk bangun di akhir malam, witirnya di situ. Fa inna salata akhiril lail masyhudah. Salat di akhir malam itu disaksikan oleh malaikat. Saat itu Allah turun. Innallaha ta'ala yanzil ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail. Allah itu turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam. Berdoa di situ. Antum punya hajat, antum punya maksud, banyak doa di situ. Nah, sungguh untaian doa yang keluar dari lisan kita ini ilham dari Allah. Ilham pula untuk diijabah. Ya, kadang kita kalau enggak biasa doa, itu doanya juga sulit. Antum punya masalah, itu enggak doa sama Allah, ngadunya sama manusia. Jadi mengadukan yang maha kuat kepada orang yang maha lemah. Mau mengadukan Allah sama hamba kan salah. Harusnya mengadukan hamba kepada Allah yang maha kuat. Kalau kita sekarang enggak. Ya, ini penting. Jadi ibadah sekecil apapun itu perlu kita biasakan. Doa, kalau kita biasa doa, ada masalah doa. Tapi kalau enggak biasa doa, sulit kita berdoa. Nah, dan itu tempat paling istijabah ketika doa, ketika sepertiga malam. Kenapa disaksikan oleh malaikat dan saat itu Allah turun? Allah berfirman atau berkata, man yas'aluni a'ti. Barang siapa yang meminta, aku beri. Wa man yastaghfiruni aghfir lahu. Barang siapa yang memohon ampun, aku ampuni. Wa man yasta'adzani u'idannah. Barang siapa yang minta perlindungan, aku lindungi. Baik. Wa dzalika afdhal. Dan ini yang paling afdhal. Baik. Sebelas empat dua. Menit lagi. Walah, banyak banget nih tumben. Bismillah. Bagaimana melaksanakan qobliyah zuhur pada sholat Jumat yang memakai dua adzan? Apakah pada sebelum adzan pertama atau setelah adzan pertama menjelang adzan kedua? Kalau Jumat, ya nggak bisa dikiaskan dengan zuhur. Tidak ada qobliyah Jumat. Ya, tidak ada qobliyah Jumat. Yang ada ba'diyah. Kalau pengen sholat silahkan sholat, ya mutlak. Jadi dari antum datang sampai khotib naik terus, ya boleh. Tapi kalau dimaksudkan qobliyah Jumat itu tidak ada qobliyah, karena Jumat Jumat duhur duhur. Gitu. Tapi kalau ba'diyahnya ada 4 rakaat. Nah terus yang dilakukan oleh muslimin sekarang, ya wallahu alam. Sholat apa yang mereka maksud? Kalau dimaksudkan qobliyah, tidak ada qobliyah Jumat. Tidak ada sunahnya, sholat antara dua adzan. Bismillah, lebih utama manakah antara sholat rawatib atau tahiyatul masjid ketika waktu datang ke masjid tinggal sedikit lagi iqamah? Bolehkah digabung niatnya? Boleh. Niatkan ba'dal wudu tahiyatul masjid, rawatib. Gabung semuanya. Dapat tiga pahala ini. Kecuali kalau rawatibnya itu dasarnya ada dua. Empat rakaat tadi. Rakaat pertama, rakaat kedua. Jangan digabung, niatkan empat rakaat, enggak boleh. Jadi yang dibolehkan digabung itu kalau dalam kaidah fikih salatun maksudah wa ghairu maksudah. Yang ghairu maksudah silahkan digabung. Yang dua rakaatnya ini enggak dimaksudkan untuk menjamak rakaat-rakaat yang lain, silahkan digabung. Tahiyatul masjid. Ba'dal wudu. Rawatib. Ini kan setiap rakaatnya enggak dimaksudkan sendiri-sendiri, silahkan digabung. Tapi kalau misalkan setiap rakaatnya dimaksudkan sendiri-sendiri, dua rakaat salam ini terhitung empat rakaat, jangan digabung. Enggak bisa. Dua salatnya cuma dua rakaat mau digabungkan empat rakaat enggak bisa. Contoh misalkan salat tarawih. Itu boleh enggak kita gabung yang 10 dengan satu rakaat? Saya mau salat satu dua rakaat tapi niatkan 10. Enggak boleh. Kenapa? Masing-masing rakaat itu dimaksudkan sendiri-sendiri. Tapi kalau yang tidak dimaksudkan sendiri-sendiri silakan digabung. Tahiyatul masjid, badal wudu, rawatib boleh. Boleh digabung. Paham ya? Jadi yang maksudah atau ghairu maksudah tadi kalau dalam kaidah fikih itu yang boleh digabung. Ketika khatib sedang salat Jumat, ketika khatib sholat Jumat sudah naik ke atas mimbar dan kita datang terlambat, lebih baik sholat sunnah dulu atau duduk mendengarkan khutbah. Semuanya baik, disesuaikan. Mau sholat boleh, mau langsung dengarkan juga boleh. Tapi asan sih kalau ana pribadi sholat. Dalam hadis disebutkan Allah ganjil dan suka yang ganjil. Apa maksud kalimat Allah itu ganjil? Esa, satu. Tauhid. Witir, witir itu kan maksudnya juga satu juga witir. Tiga witir. Allah itu satu. Esa. Muwahid. Ahad. Yang dimaksudkan. Dan suka yang ganjil maksudnya witir ini. Bilangan tiga. Suka yang, suka dengan witir ini. Suka dengan sholat witir. Seperti itu. Jadi ganjil yang pertama dimaksudkan adalah Allah, satu. Witir kalimat yang kedua dimaksudkan apa? Sholat witir. Gak usah bingung. Di tempat kerja kami, daya tamu masjid untuk sholat jamaah terbatas sehingga harus bergantian. Apakah masih diperbolehkan untuk sholat sunnah qabla sholat wajib dalam keadaan dia menunggu sholat wajib berjamaah dengan jamaah berikutnya? Di situ ada imam rawatib enggak? Kalau ada imam rawatib enggak boleh. Idza uqimatish shalah fala sholata ilal maktubah. Kalau sudah dikumandangkan iqamah ya enggak usah sholat lagi, apa bukan sholat, enggak usah sholat sunnah, sudah dikumati kok masih sholat sunnah. Iya. Nah. Terus sambil menunggu jamaah kedua ini gimana? Karena baru nggak tahu. Kalau pengen keumuman hadis nggak usah sholat lah. Wajin banget sih antum. Sholat terus, sunah terus apa cuma sesekali dok? Dan cuma sesekali terus tanya. Kalau sesekali tanya, ya nanti insya Allah kalau pas udur kayak gitu sudah komat kita masuk keumuman aja lah. Idza uqimatish shalah fala sholata ilal maktubah. Apalagi di situ masjid yang sudah ada imam rawatib misalnya. Tapi kalau misalkan enggak ada imam rawatib seperti masjid di pinggir jalan, kita safar, ya silakan mau. Ya, bebas itu. Kenapa? Kita sholat menunggu jamaah rombongan kita. Oh lala, Anda enggak ngerti hukumnya. Silakan tanya asatidzah yang ya mungkin dikatakan udur lah ya, mungkin udur. Nah, terus kalau antum kalau mau sholat sunnah mau sholat di mana coba? Masjid kan penuh. Sholat sunnah di mana ini? Coba. Berarti kan ada masih ada tempat berarti. Antum sholatlah di situ dengan imam yang di dalam nggak apa-apa. Seperti di sini boleh kita sholatnya misalkan di jalan situ, ya karena udur. udzur kan. Sholat di antara tiang boleh, ada udzur di situ. Tapi kalau yang dimaksud di sini sholat sementara itu ada tempat, kemudian antum sholat sunahnya di situ, ini bukan udzur, berarti ada tempat. Silakan di situ, walaupun di luar. Harus lihat dulu tempatnya ini. Lama-lama nggak bisa jawab. Gimana gambarannya? Di satu sisi taat yang diwajibkan kita mengerahkan, di satu sisi taat yang mewajibkan kita menyegerakan. Di sisi lain ada hadis yang menyatakan tentang sholat sunnah di rumah, mengisi sholat sunnah di rumah. Bagaimana kita menyikapinya? Nggak disikapi, diamalkan. Ya silakan, mau di rumah boleh, itu terbaik. Mau di masjid juga enggak apa-apa, sesuai dengan kesempatan. Ya. Dan yang terbaik kalau sama-sama sempat di rumah lebih baik. La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kamu jadikan rumahmu itu kuburan. La shalah wala qiraah wala sunnah, enggak pernah sholat di rumah, enggak pernah baca Quran di rumah. Ya. Sunnahnya adalah memperbanyak sholat di rumah, sholat-sholat sunnah khususnya rawatib tadi, ya, atau sholat-sholat yang lain yang sifatnya dibolehkan. Ini pertanyaannya sebenarnya nggak tepat ya. Semua ketaatan diwajibkan menyegerakan. Nah, kalau antum mau ke masjid, itu dari rumah dulu apa dari masjid dulu? Menyegerakannya kan di rumah, iya kan? Kecuali kalau sholat fardu harus di masjid. Boleh semuanya, di rumah lebih baik. Ustaz, untuk sholat Jumat, sholat rawatib yang dianjurkan berapa rakaat? Untuk sholat Jumat, sholat rawatib yang dianjurkan berapa rakaat? Ba'diyahnya 4 rakaat. Mau 2 rakaat abas, enggak apa-apa. Sudah dibahas nih. Harusnya ditanyakan sama Ustaz Lukman kemarin. Ustaz, sebatas manakah kita boleh berteman dengan orang-orang rojak dan sururi? Sebatas antum imannya enggak goyah. Enggak mempengaruhi. Misal dia tetangga kita, ya silakan bertetangga dengan baik, wong mereka juga manusia. Salam. Ya, tegur sapa, assalamualaikum, waalaikum. Kecuali kalau dia dai dan antum punya kekuatan ketika antum hajar itu bisa memberikan dia apa, rasa bersalah, kok saya didiemin ya, jangan-jangan saya ini salah. Iya. Tapi kalau antum mendiemkan kemudian enggak ngefek sama dia, ya enggak usah lah, sikapi seperti yang lain. Antum diem enggak masalah, antum diem, ngapain dia diem, enggak gaji saya kok diemin misalnya. Enggak ngefek sama dia, maka sebagian para ulama Syekh Utsaimin menyatakan hajar itu seperti obat. Hajar itu seperti obat. Pas sembuh. Overdosis keracunan. Kurang, gak sembuh. Makanya disebutkan kalau hajar itu kita punya power menghajar. Dia takut, dia. Kalau kita menghajar sama dia, disenyumin, diketawain ya, kita yang hina akhirnya, yang terhajar sendiri. Antum hidup misalkan di perumahan, antum sendiri salafi, yang 10 suruh di. Antum mau menghajar orang 10, bukan tempatnya. Antum di situ posisinya kalah kalau mau menghajar. Orang hajar itu kan kalau kuat. Kalau enggak kuat, antum yang sendiri malah tersingkirkan. Ini misalkan, demikian juga di masyarakat. Ya, sebatas ngobrol biasa. Nabas, enggak apa-apa. Ya. Sama orang kafir aja boleh kok. Sama Yahudi aja boleh kok. Rasulullah pernah menggadaikan baju besinya dengan orang Yahudi. Yang enggak boleh itu antum duduk bermajelis dengan mereka. Nanya-nanya masalah agama dengan mereka. Bahaya. Ya. Sekedarnya labas, enggak apa-apa. Ya, bermuamalah dengan mereka sewajarnya. Labas insyaallah. Ya. Barangkali kalau dia sekedar simpatisan dengan akhlak kita yang baik, mereka masyaallah ya, selagi itu baik-baik. Seperti itu. Jangan sangar-sangar. Ya. Nah, jangan kayak singa. Jangan. Santai aja. Ya santai aja. Itu sebatas pengetahuan ana ya. Lebih lanjutnya mungkin ditanyakan kepada yang lebih berilmu. anak pribadi tinggal di perumahan ya. Ya, dan mungkin juga antum banyak di perumahan. Tetangga kita itu ada yang ngajinya ke Roja, ada yang ngajinya ke mana itu, macam-macam lah, komplek. Ya. Lah kalau kita misalkan bersikap dihajar semuanya, habis itu kita hajar semua itu, kita enggak punya tetangga. Mati sendirian, sakit sendirian, enggak ada yang nengok. Mau enggak antum misalkan ketika ada kematian cuma oh mati tetangga sebelah, cuma digituin. Ah biarinlah dia mau, biarin di kayak gitu, biarin kita punya hajat, enggak ada yang nengok, enggak ada yang nanya, ada apa? Enggak ada. Cuma dilihat tok pergi. Enggak enak kan? Enggak seperti itu. Diperhatikan baik-baik. Ya. Yeah. Baik. Masya Allah. Apa Ustaz sholat sunnah atau sholat subuh di rakaat kedua dengan duduk tawaruk? Apakah sahih dalilnya? Bebas. Khilaf ini. Kalau Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, Syekh dari Masyaikh Saudi itu duduknya iftirash, memasukkan apa ke bawah. Kenapa ini duduk lama ini? Antum kalau ini capek, kalau harus tawaruk capek, iya kan? Ini alasannya. Nah, kalau mau iftirash boleh, mau tawaruk silahkan. Semuanya punya kalam. Dan khilaf seperti ini khilaf yang wasi'ah, luas. Kalau selesai sampai saat ini yang kita pegang tetap tawaruk ya, yang dua rakaat tawaruk. Ya. Yang kita pegang. Tapi kalau antum mau iftirash enggak masalah. Ya. Tapi tahu dalilnya. Ulama Saudi, Syekh Utsaimin dan lain sebagainya mereka membolehkan. Kenapa ini jangkanya panjang dan repot kalau enggak? Karena apa lebih santai mana? Antum iftirash apa tawaruk? Kalau duduk. Ya. Lebih santai mana itu yang dipakai? Bagaimana hukum puasa Senin Kamis dan motivasi untuk kesehatan atau duha untuk mencari kesuksesan usaha atau rezeki, apakah termasuk syirik? Apakah hukum puasa Senin Kamis dengan motivasi? Ya salah niat aja. Salah niat antum enggak dapat apa-apa. Innamal a'malu binniyat. Ya, antum sholat tapi tujuannya untuk ini, sesuai niat yang enggak dapat pahala. Sudah lambat ya. Baik, insyaallah. Sudah selesai? Nah, masih tiga. Yang belum dijawab enggak apa-apa kesini. Naktafilah huna subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu barakallahu.